belum melihat dengan nyata. Lekas kau marah kepadaku, maafkanlah sayang semua dosaku. Dasar laki mata telanjang. Kan udah minta maaf Neng. Marah kepadaku, maafkanlah sayang semua dosaku.